بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan takbir ketiga. Ya. Berikutnya adalah takbir ketiga dengan mengangkat kedua tangan lalu bersedekah dengan tata cara seperti pada takbir pertama dan kedua. Ya, yakni cara mengangkat kedua tangan ada dua pilihan, setinggi bahu, yakni ujung jari jemari setinggi bahu, ya, atau setinggi ujung atas telinga. Nah, ini kadang-kadang ini, kadang-kadang yang ini. Nah, jadi bagusnya diseragamkan, ya. Seragamkan mulai takbir pertama sampai takbir terakhir. Misalkan jika mengamalkan yang setinggi bahu, berarti dari awal sampai akhir ketika mengangkat tangan saat takbir setinggi bahu. Pada kesempatan lain, sholat jenazah yang lainnya mengamalkan sunnah yang satunya, yakni setinggi ujung atas telinga dari takbir pertama sampai takbir terakhir setinggi ujung atas telinga. Seperti itu maksudnya. Nah, kemudian langsung bersedekap, ya. Jadi ingat, setelah takbir itu tangan bukan dijulurkan ke bawah, itu salah. Nah, sebagian orang kan setelah takbir dilemparkan lagi tangannya ke bawah, setelah itu baru diangkat bersedekap, itu salah. Nah, jadi dari atas, ya, langsung bersedekah, langsung bersedekah. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Nah, kemudian mendoakan jenazah. Nah, bersedekah pada berapa cara? Ini atau pergelangan atau di atas telapak tangan kiri, atau menggenggam telapak tangan kiri, yakni tidak melewati pergelangan genggamannya, atau persis di pergelangan, hanya melewati sedikit. Nah, iya, di pergelangan punya, tidak boleh melewati ini. Sampai menggenggam lengan ini enggak ada. Nah, begitu pula sebagian orang meletakkan telapak tangan kanannya di siku, yakni ujung jari tangan kanannya melewati siku. Nah, ini juga salah, tidak keluar dari hadis. Jadi ujung jari puncaknya hanya di siku yang melewati ini atau ini bebas. Ada tiga pilihan: di atas telapak tangan kiri, atau di atas pergelangan, atau di atas lengan. Atau ada pun menggenggam, hanya dua menggenggam telapak tangan kiri, atau menggenggam di pergelangan. Ini berarti mengenai ujung lengan sedikit. Nah, sedikit saja, jadi di atas pergelangan. Nah, setelah takbir ketiga ini mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah adalah rukun pada sholat jenazah. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Jika kalian menyolati jenazah, khususkanlah doa untuknya. Khususkanlah doa untuknya. Nah, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Sisi pendalilannya, pada asalnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan hal itu karena doa untuk jenazah pada salat jenazah adalah inti dan tujuan utama salat jenazah. Intinya salat jenazah itu untuk mendoakan jenazah dalam salat. Nah, jadi ini rukun. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i yang dipilih Syekh Al-Utsaimin dan difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Ibnu Taimiyah juga berfatwa wajib. Nah, jadi intinya sholat jenazah itu di sini mendoakan jenazah. Nanti jika sudah selesai sholat, sudah salam, sudah selesai, angkat jenazahnya ke kuburan. Kaum muslimin di masjid-masjid, orang ya masyarakat yang tidak mengerti, justru setelah selesai sholat justru di situ berdoa, justru di situ berdoa lebih panjang daripada sholat, tertahan lagi jenazahnya. Nah, sudah kita lewati berkali-kali. Sholat jenazah itu settingannya Allah Subhanahu Wa Taala menyettingnya, menetapkannya diringankan, diringkas, cepat selesai. Jadi tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Itu supaya cepat pengurusan jenazah itu memang dipercepat. Sholatnya saja sebentar. Nah, supaya tidak berlama-lama. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada tasyahud. Nah. Nah, didoakannya di sini di takbir ketiga. Ya. Setelah salam sudah angkat, bawa cepat ke kuburan. Nah, jangan berhenti lagi di situ, malah berdoa panjang doanya di situ, tertahan jenazah. Nah, itu tidak ada contohnya, tuntunannya dari Nabi Rasulullah seperti. Nah, itu tambahan yang dibuat-buat. Ya. Yang lebih utama adalah membaca doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Jika tidak tahu doa tersebut, berdoa dengan doa apa saja yang diketahuinya. Jika memang tidak tahu doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, doakan doa yang apa yang diketahui untuknya. Ya. Tidak ada masalah. Artinya apabila seseorang memilih doa selain yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Nabi, tidak mengapa, boleh. Tidak masalah. Tetapi lebih utama membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah di atas. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendoakan jenazah secara mutlak tanpa membatasinya dengan doa tertentu. Nabi mengatakan fa akhlisu lahu du'a. Ya, khususkanlah doa untuknya tanpa dibatasi dengan doa tertentu, berarti terserah. Pendapat ini dibenarkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin, Al-Albani dan Asy-Syaukani. Namun ketiganya mengingatkan bahwa yang lebih utama dalam memilih doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upayakan ada satu doa dari hadis Nabi SAW yang dihafalkan. Ya, upayakan ada satu doa yang dihafalkan. Nah, dengan demikian hendaknya seseorang berusaha mengamalkan yang lebih utama selama dia mampu, agar pahalanya lebih sempurna. Ya. Adapun jika tidak hafal satu doa pun dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, tidak mampu menghafalkan doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, itu juga tidak wajib. Nah, tidak ada pilihan lain baginya selain berdoa dengan apa yang dia bisa. Fattakullah masyarakatum. Bertakwa sesuai kemampuan, doa yang dia bisa meskipun pendek, itu saja dia baca. Jika memang tidak mampu menghafal doa yang datang dari Nabi, walaupun sekadar membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu, sekadar ini saja sudah melaksanakan rukun. Andaikan Allahumma ighfir lahu, itu saja misalnya. Ya Allah ampuni dia, mana? Allahumma ighfir lahu, ampuni dia. Nah, atau ditambah lagi warhamhu setelahnya, Allah ampuni dia dan rahmati dia, maka itu sudah melaksanakan rukun mendoakan jenazah. Nah, jika dia makmum baca Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu yang dia bisa, imamnya belum bertakbir karena imamnya baca doa yang dari Nabi agak panjang kan, dia ulang-ulangi saja Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Gitu ya? Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir. Dia ulang-ulangi doa yang dia bisa itu sampai imam bertakbir, takbir yang keempat kemudian dia ikuti. Nah, di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghafal doa yang dibacanya, yaitu doa yang dibaca oleh Nabi ini teksnya, Allahummaghfir lahu warhamhu. Artinya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Kemudian kelanjutannya, wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, selamatkanlah dan maafkanlah dia. Ya, makna selamatkanlah di sini, selamatkan di catatan kaki ada penjelasannya, selamatkanlah dia dari adab. Ya, karena maksiatnya melakukan keharaman, dan maafkanlah dia dari kesalahannya meninggalkan kewajiban. Nah, itu maksudnya. Baik. Wa akrim nuzulah, muliakanlah jamuan untuknya. Wa wassi' mudkhalah, luaskanlah tempat masuknya, kuburannya. Wa ghsilhu bil ma'i wat thalji wal baradi, cucilah dia dengan air salju dan barat. Barat itu apa? Air kita tahu, salju juga kita tahu. Barat, barat itu ada penjelasannya di catatan kaki nomor 78. Ya, maksudnya cucilah, maksudnya ya penjelasan tentang ini, cucilah dia, maksudnya cucilah bekas-bekas dosa yang melekat padanya dengan air salju dan barat. Salju dan barat keduanya dingin. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya, salju berjatuhan dari angkasa tanpa awan di daerah yang dingin, ya, di kutub utara ya, ya, salju itu tanpa awan, kemudian membeku di permukaan bumi. Sedangkan barot adalah butiran air beku, es yang berjatuhan dari awan. Sepertinya di negeri kita kadang-kadang terjadi hujan es, ya, dari awan yang jatuh itu memang butiran es. Bukan air seperti biasa, hujan es. Nah, itu barat. Kemudian kelanjutan doa, wa naqqihi minal khotaya kama naqqaita tsauban abyad. Wa fi riwayah kama yunqqa tsaubul abyad. Artinya bisa baca, wa naqqihi minal khotaya kama naqqaita tsauban abyad. Bisa baca ini, bisa juga baca riwayat yang lain, wa naqqihi minal khotaya kama yunqqa tsaubul abyad. Nah, jadi bukan digabung dua-duanya, artinya bisa yang pertama bisa yang kedua. Nah, maknanya sama. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari noda yang mengotorinya. Dalam sebuah riwayat, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari noda yang mengotorinya. Nah, kelanjutannya minad danas ya. Wa naqqihi minal khotaya kama naqqaita tsauban abyad minad danas. Nah, baca ini. Atau riwayat yang satunya, wa naqqihi minal khotaya kama yunqqa tsaubul abyad minad danas. Begitu maksudnya, ya. Wa abdilhu daran khairan min dari. Gantikanlah baginya negeri yang lebih baik daripada negerinya semula. Wa ahlan khairan min ahli. Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya semula. Wa zaujan khairan min zauji. Pasangan yang lebih baik daripada pasangannya semula. Wa adkhilhul jannata. Masukkanlah dia dalam jannah, surga. Wa a'idhu min adabil qabri. Amin adabin nar, lindungilah dia dari adab kubur dan adab neraka. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada hadis Auf bin Malik. Hadis ini riwayat Muslim dan yang lainnya, dicantumkan di sini Ahmad dan Nasa'i dan yang lainnya. Ini luar biasa doa ini, jika bisa menghafalkannya, ya, membaca ini. Nah, sangat bermanfaat untuk mayit, untuk jenazah yang disolati. Atau pilihan yang kedua lebih pendek, doa yang kedua lebih pendek. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang-orang hidup kami dan orang-orang mati kami. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir bersama kami dan yang tidak hadir bersama kami. Wa saghirina wa kabirina, anak-anak kecil kami dan orang-orang dewasa kami. Wa dzakarina wa unsana, kaum lelaki kami dan kaum wanita kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, barang siapa Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan barang siapa Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah dia di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan atas kami pahalanya. Wala tudillana ba'dahu, dan jangan Engkau sesatkan kami setelahnya. Yakni sepeninggalnya. Apa maksud wala tahrimna ajrahu? Ya Allah, janganlah Engkau haramkan atas kami pahalanya. Dijelaskan di catatan kaki nomor berapa itu, nomor 81, yaitu pahala yang akan kami dapatkan dengan menyolatinya. Begitu pula pahala bersabar atas musibah yang menimpa kami. Ini bagi yang merasa tertimpa musibah dan bersedih dengan kematiannya, jika dia kenal orang itu, ya, dekat dengannya atau keluarga. Nah, kemudian dia ikut bersedih, merasa tertimpa musibah, maka berdoa agar dapat pahala kesabaran atas musibah itu. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Bayhaqi dan lainnya, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, dibenarkan oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Nah, tampak bahwa doa yang kedua lebih ringkas, tapi dari segi makna lebih luas. Karena di sini bukan hanya mendoakan jenazah, tapi juga ada doa yang kembali kepada kita yang membacanya. Dan yang lain lebih luas cakupan maknanya. Nah. Ya, dan lebih ringkas. Ini lebih mudah dihafalkan. Nah, lebih mudah dihafalkan daripada yang pertama. Anak secara pribadi sering membaca yang ini. Doa yang kedua ini, hadits Abu Hurairah, Allahumma ighfir li hayyina mayyitan wa syahidan ghaibin. Nah. Nah, tadi yang pertama lebih panjang, jika tidak bisa hafal paling tidak ada potongan yang dihafal. Misalkan bagian awal tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kadang-kadang begini, salat jenazah itu kan tidak tiap hari. Tidak seperti salat lima waktu, jadi bacaannya diulang terus, jadi betul-betul hafal. Salat jenazah tiba-tiba, kadang-kadang sekian bulan, setahun, nanti tiba-tiba salat jenazah. Ya, tiba-tiba kita dituntut menyolati jenazah, belum sempat diulang doanya, tidak bawa bukunya, tidak ingat doanya saat itu, kan begitu ya. Jangan panik gitu, kemudian gara-gara itu tidak ikut menyolati. Ingat doa apa yang bisa didoakan untuknya itu. Misalnya tadi, Allahumma ighfir lahu. Itu saja yang diingat, ya sudah, itu aja diulang-ulang. Allahumma ighfir lahu, Allahumma. Sudah luar biasa itu, didoakan ampunan untuknya. Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Nah, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya, sesuai kemampuan. Nah. Kemudian di sini dijelaskan Al-Allamah Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, dua syekh ini, imam ini, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin berpendapat domir mudakkar, domir laki-laki, ini pembahasan sedikit rumit ini, ya, diubah menjadi domir muannas, wanita, jika jenazahnya wanita. Nah, berdasarkan hal ini, domir al-ha'u diubah menjadi domir ha' dengan mengatakan, jadi kalau jenazahnya laki-laki, ini Allahumma ghafir lahu warhamhu dan seterusnya. Kalau jenazahnya wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afana dan seterusnya. Nah, ini agak rumit ya. bagi keumuman orang agak rumit. Ini terkait dengan bahasa Arab. Apabila seseorang mengamalkan apa yang dikatakan oleh kedua imam tersebut, tidak mengapa jika memang menguasai pergantian dhamir tadi. Nah, tetapi di sini ana menukil pendapat imam yang lain yang tidak sulit seperti itu. Kata Syaukani dalam Nail Autor, tampaknya seseorang membaca doa-doa tersebut sesuai lafaz-lafaznya yang termaktub dalam hadis tanpa mengubah dhamirnya menjadi dhamir muannats wanita jika jenazahnya wanita. Ya, tidak perlu diubah. Karena dhamir tersebut kembalinya kepada kata mayyit. Nah, kata mayyit dalam bahasa Arab itu mayyitun. Mayyitun itu ya yang berlaku untuk jenazah pria dan wanita. Jadi dhamirnya hu, lamaghfir lahu warhamhu, kembali ke mayyit. Mayyitnya, mayatnya bisa jadi laki-laki, bisa jadi wanita. Jadi tidak ada masalah. Ini lebih mudah kan? Lebih mudah. Nah, menurut kami apa yang dikatakan oleh Asy-Syaukani lebih baik dan lebih mudah bagi mukallaf daripada harus mengubah dhamir yang ada. Ini mengubah dhamir butuh kepandaian bahasa Arab. Nah, kemudian dengan demikian, apabila seseorang tidak mengetahui apakah jenazahnya laki-laki atau wanita, terdapat dua pilihan. Misalkan seseorang masuk ke masjid mendapati orang sedang sholat jenazah, tidak ada juga yang bisa ditanya di situ ini jenazahnya laki-laki atau wanita. Nah, dia ingin bergabung, ingin dapat pahala menyolati jenazah, maka di sini terdapat dua pilihan. Pertama, menggunakan dhamir mudzakkar laki-laki seperti lafaz doa yang ada dalam hadis dengan diniatkan kembali kepada kata mayyit. Jadi niatkan saja Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni mayat ini. Nah, gitu. Mayatnya bisa jadi laki-laki, bisa jadi wanita, tapi kita kan tidak tahu. Sebenarnya kalau softnya sedikit, mungkin dia bisa tengok dulu imamnya posisinya di mana untuk mengetahui jenazahnya laki-laki atau wanita. Ya, kalau imamnya sejajar dengan kepalanya berarti jenazahnya laki-laki, kalau sejajar dengan pinggangnya berarti wanita. Itu kalau imamnya juga mengerti sunnah ya. Nah, tapi kalau berlapis-lapis shofnya nggak bisa. Atau seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah, nggak bakalan lihat. Nah, tapi di sana kan ada pengumuman. Ini pakai bahasa Arab tadi. Pakai bahasa Arab. Jadi diumumkan ini ada ibu dengan anaknya mau disolati. Gitu. Ibu dengan anak laki-lakinya, atau ada pria dengan anak laki-lakinya, begitu. Ada penjelasan. Intinya jangan bingung kalau tidak tahu jenazahnya laki-laki atau wanita, baca saja sebagaimana doa yang datang, diniatkan mayit. Ya Allah ampuni mayit itu, ya Allah rahmati mayat itu. Nah, gitu. Nah, karena kata mayat berlaku untuk mayat laki-laki dan wanita, jadi tidak ada masalah. Yang kedua, Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Da'imah yang diketahui oleh Ibnu Baz juga membolehkan penggunaan dhamir muannats wanita dengan meniatkan kembalinya dhamir tersebut kepada jenazah. Andaikan mengatakan Allahumma ighfir laha warhamha. Ini kembali ke kata jenazah. Jenazah itu muannats. Ada ta di ujung itu, ta muannats itu. Nah, yang secara tinjauan lafaz berlafaz muannats wanita. Dan secara tinjauan makna berlaku untuk jenazah laki-laki dan wanita. Tapi secara makna jenazahnya bisa jadi laki-laki, bisa jadi wanita, enggak ada masalah. Enggak masalah. Intinya yang paling mudah yang pertama. Baca saja Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya, dan seterusnya. Nah, tidak ada masalah. Ya, ini sesuai doa yang datang tanpa mengubah apa-apa dhamirnya. Niatkan apa? Niatkan mayat. Niatkan tertuju ke mayat yang disolati. Mayatnya bisa jadi laki-laki, bisa jadi wanita. Itu sudah yang paling gampang. Baik. Adapun jika yang disolati beberapa jenazah sekaligus, dua jenazah atau lebih, ini memang dhamirnya harus diubah. Nah, harus ada perubahan dhamir. harus diubah sesuai jumlah jenazah dan jenis kelaminnya. Rinciannya sebagai berikut. Jika yang disolati dua jenazah sekaligus, baik keduanya laki-laki maupun keduanya wanita, lafadznya menjadi Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afuanhuma. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah keduanya, selamatkanlah dan maafkanlah keduanya. Itu. Ya. Kemudian jika jumlahnya tiga jenazah laki-laki atau lebih, lafadznya Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah mereka, selamatkanlah dan maafkanlah mereka, dan seterusnya. Tiga, jika jumlahnya tiga jenazah wanita atau lebih, lafadznya Allahumma ghfir lahunna warhamhunna. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah mereka, dan seterusnya. Yang keempat, jika jumlahnya tiga jenazah atau lebih yang terdiri dari jenazah laki-laki dan wanita yang bercampur, sisi kelelakian didominankan dalam penggunaan dhamir sehingga lafadznya Allahumma ghfir lahum, pakailah hum saja, hum warhamhum, meskipun ada wanita di antara mereka tapi didominankan yang laki-laki. Ya Allah, ampunilah rahmatilah mereka. Nah, ini yang kita pelajari ini mungkin kalau di negeri kita jarang dipraktikkan karena biasanya jenazah satu. Tapi kalau misalkan lagi umroh atau lagi berhaji, nah itu di sana itu di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, setiap kali usai sholat fardu, hampir-hampir dikatakan tidak pernah, mesti ada saja jenazah yang disolat, diumumkan itu. Ini ada jenazah dan jenazahnya bukan hanya satu, ya. Kadang-kadang seperti tadi, ibu dengan anaknya, ya, ada jenazah dua orang atau tiga orang begitu. Nah, di sini prakteknya penggunaan dhamir yang kita belajar ini. Nah, apabila yang disolati lebih dari satu jenazah sekaligus, tetapi seseorang tidak mengetahui jumlahnya dan tidak mengetahui jenis kelamin mereka, lafaz doanya pilih saja Allahumma ghfir lahum warhamhum, pakai hum, ya, lahum. Nah, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum. Karena jelas jenazahnya lebih dari satu, tetapi tidak diketahui jumlahnya berapa, jenis kelaminnya mereka apa saja, jadi kita jadi pakai ini saja, Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah mereka, selamatkanlah dan maafkanlah mereka, begitu mana. Dan seterusnya. Demikian pula halnya dengan perubahan dhamir pada doa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu bagian akhir doa itu. Nah, perhatikan. Makanya doa riwayat Abu Hurairah ini lebih mudah, di samping lebih pendek, lebih ringkas, lebih mudah, karena jika ada dhamir yang mau diubah, maka hanya sedikit yang di ujung saja, yang bagian ini saja. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini sedikit ini aja yang berubah. Nah, misalkan jenazahnya dua, berarti Allahumma la tahrimna ajrahuma wa la tudillana ba'dahuma. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan atas kami pahalanya, ya, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah keduanya, gitu. Nah, dan seterusnya. Ya, rincian perubahan dhamirnya sama dengan rincian di atas. Ya, Allah. Jadi ini butuh sedikit dipelajari ini tadi. Ini juga menghadapi kondisi seperti itu. Nah, kemudian masalah doa yang dibaca untuk jenazah anak kecil. Nah, jika jenazahnya anak kecil, apa doanya? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai doa yang dipilih untuk jenazah anak kecil pada salat jenazah. Asy-Syaukani dalam Nailul Authar memilih doa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca doa untuk anak kecil, Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Artinya, ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang mendahului kami. Ini doa yang dibaca siapa? Abu Hurairah. Ya, sahabat. Nah, jadi bukan dari Nabi, bukan Abu Hurairah. Nah, kata Syekh Al-Albani dalam Mahkamul Janaiz, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bahaqi derajat sanadnya hasan. Berarti artinya benar riwayat itu dari Abu Hurairah. Dan tidak mengapa beramal dengannya meskipun mauquf. Mauquf artinya itu amalan sahabat, bukan Nabi. Namun dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan yang akan menimbulkan kesan bahwa doa tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jika terus itu saja dibaca, setiap menyolati jenazah anak kecil mesti doa itu yang dibaca jadi kebiasaan, berarti seakan itu dari Nabi padahal hanya dari sahabat. Ini menurut Al-Albani. Nah, doa yang aku pilih, kata Al-Albani, dalam menyolati anak kecil adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Hadis Abu Hurairah itu juga yang dibaca jika jenazahnya anak kecil, ya, karena di situ ada kata wa saghirina, anak-anak kecil kami. Nah, itu di situ ada wa saghirina, anak-anak kecil kami. Jadi kesimpulannya berarti memang, ya, upayakan bisa menghafal doa riwayat Abu Hurairah ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Ini, ya, meskipun jenazahnya anak kecil bisa tetap dibaca. Nah, karena di sini ada kata wa saghirina, anak kecil kami. Nah. Kemudian takbir keempat. Selesai takbir ketiga tadi, takbir keempat. Berikutnya adalah takbir keempat dengan mengangkat kedua tangan lalu bersedekap dengan tata cara seperti pada takbir pertama, kedua sama. Takbir keempat, Allah atau setinggi Allah. Ya. Nah. Kemudian apa yang dibaca setelah takbir keempat? Apakah yang disyariatkan pada takbir ini berdiam sejenak? Diam saja sebentar, setelah itu salam, yani tanpa membaca apa-apa, atau berdoa sebelum mengucapkan salam, doa ringkas sebelum salam. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Penulis Al-Utsaimin pada matan kitab ini berpendapat lebih utama berdiam sejenak daripada membaca doa. Jadi diam saja sejenak, tidak baca apa-apa, tetapi tidak mengapa baca doa, tetapi lebih utama diam, menurut Ibn Utsaimin di sini. Ya. Ini mazhab Hambali dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Dan ini mazhab Hambali. Sementara itu pada kitab Asy-Syarhul Munjid, beliau berkata, Ibn Utsaimin berkata, pendapat yang mengatakan disyariatkan berdoa sebelum salam lebih baik daripada pendapat yang mengatakan diam saja. Sebab sholat adalah ibadah yang tidak disyariatkan diam padanya, kecuali ada faktor yang menuntut untuk diam, seperti diam untuk menyimak bacaan imam dan semisalnya, itu pada sholat berjamaah, sholat fardu. Nah, pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani, Al-Albani dan Al-Wadi'i, Syekhuna Mubil Al-Wadi'i, pendapat ini yang dipilih, yakni lebih baik baca doa daripada diam. Ini adalah mazhab Syafi'i. Ini yang menjadi mazhab Syafi'i. Ya, dan riwayat lain dari Ahmad. Jadi kebalikan dari mazhab Hambali. Nah, pendapat ini didukung oleh hadis Abdullah bin Abi Aufa. Nah, pendapatnya didukung oleh hadis Abdullah bin Abi Aufa, annahu kabbara ala jinazatin arba'an, thumma qama sa'atan ya'ni yad'u, thumma qala aturuni kuntu ukabbiru khamsan, qalu la, qala inna Rasulullah SAW kana yukabbiru arba'an. Sesungguhnya dia, Abdullah bin Abi Aufa, bertakbir atas jenazah 4 kali. Kemudian berdiri sejenak, yakni berdoa. Ia berkata setelah sholat, apakah kalian menyangka aku akan bertakbir 5 kali? Mereka berkata, tidak. Lantas dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi, sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Yakni dipetik dari hadis ini, dia baca doa setelah takbir keempat. Nah, ya. Alhasil yang rawi yang terkuat pendapat yang mengatakan disyariatkan berdoa pada takbir keempat sebelum salam, wallahu a'lam. Jadi setelah takbir keempat kesimpulannya apa? Diam atau baca doa? Hah? Baca doa. Apa doa yang dibaca? Sebagian ulama termasuk Al-Utsaimin dalam kitab ini memilih doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, anugerahkan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, serta lindungilah kami dari api neraka. Nah, bisa ini pilih ini atau pilih yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i memilih doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah Engkau haramkan atas kami pahalanya, wa la taftinna ba'dahu, dan jangan Engkau beri kami fitnah setelahnya. Tapi bagi keumuman orang mungkin lebih mudah pilih yang pertama, karena pada hafal ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Imam Syafi'i pilih yang ini. Baik, artinya tidak masalah yang mana yang mau dipilih. Nah, membacanya dilakukan secara sir, berbisik ya. Nah, tidak jahat sebagaimana halnya pada takbir ketiga. Sudah, setelah itu salam. Setelah itu salam. Nah, jadi kita rangkum kembali niat sholat jenazah, kemudian takbiratul ihram. Misalnya kita pilih yang sejajar dengan bahu ya, Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah, ta'awud, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah. Setelah itu baca apa? Surah yang pendek, Al-Ikhlas atau Al-Asr, atau 1-2 ayat, 3 ayat yang pendek. Kemudian takbir kedua, angkat lagi tangan, Allahu Akbar. Baca salawat. Ya. Seperti salawat yang dibaca pada tasyahud. Nah, jika baca salawat ringkas juga bisa Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian takbir ketiga Allahu Akbar, doa khusus untuk jenazah yang sudah kita baca tadi. Kemudian takbir keempat Allahu Akbar, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa yang dibaca syar'i apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nah, terserah yang ada di pilihan. Yani doa ringkas pendek. Nah, setelah itu salam. Nah, nanti akan kita pelajari ada perbedaan pendapat antara ulama, salamnya 1 kali atau 2 kali. Nah, yang lebih cepat 1 kali. Assalamualaikum. Nah, ada juga yang berpendapat 2 kali. Nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya. Nah. Sudah selesai pembahasannya. Jika kita lanjut mengucapkan salam ini agak panjang. Ini biar di pertemuan berikutnya. Nah, setelah salam langsungnya angkat jenazahnya, itu tadi sudah dinanti. Jangan tinggal lagi berdoa di situ, mendoakan lagi, mendoakan jenazah tadi dalam sholat. Di situ intinya, angkat cepat-cepat jenazah. Ya, syariatnya disegerakan untuk diurus. Nah, makanya sholatnya pun seperti itu, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, supaya cepat selesai. Nah, gitu. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diperjelas? Oh, enggak. Salam begitu aja. Salam. Nah, sama ketika kita mengakhiri sholat setelah tasyahud. Ya, kalau kita tasyahud terakhir kan dari awal tasyahud kita mengangkat jadi telunjuk sebagaimana yang tampak di hadis tahiyatul rasul dan seterusnya sampai selesai sholawat baca doa. Ketika mau salam diturunkan. Ya, ini posisi normal di awal, posisi awal seperti ini. Nah, kemudian salam tanpa isyarat atau apa. Salam. Pernah sahabat, sebagian sahabat belum tahu, ketika mereka salam, mereka beri isyarat dengan tangan. Assalamualaikum. Gitu. Ada sebagian sahabat ketika itu begitu cara salam ketika sholat. Assalamualaikum. Jadi diangkat dalam tangannya seperti ekor kuda yang dikibaskan kata Nabi. Jangan. Ditegur oleh Nabi, kata Nabi, jika kalian salam maka letakkan saja tangannya di atas pahanya. Nah, ya. Jadi tidak ada isyarat ketika salam. Assalamualaikum. Nah, sama. Jadi begitu saja. Assalamualaikum. Tidak usah lihat. Sebagai orang kan begitu ya. Assalamualaikum. Nah, ya. Begitu saja juga posisi. Ya, nah, ada yang lain? Sholat apa ya? Oh, jelas. Tapi lama sholat jenazah ini. Nanti ada pembahasan setelahnya tentang masbuk. Jadi pertanyaannya kita masuk. Kita kan takbiratul ihram kan? Kemudian kita baca Al-Fatihah. Dia sudah takbiratul ihram. Kalau kedua, kita kan sesuai sunah urutan salat kita baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Artinya belum selesai dia baca selawat gitu. Berarti tetap baca lagi surah setelahnya. Misalnya kita sudah baca Al-Fatihah, baca surah Al-Asr sampai selesai, tapi selawatnya dia belum selesai. Kita baca lagi surah lain, misalnya baca lagi Al-Ikhlas misalnya, Allahu Akbar. Kalau belum selesai juga, ya baca ke surah-surah lain, menunggu dia, karena kita mengikut ke imam. Oh, enggak. Dalam kalau masuk kita tidak boleh kejar-kejaran dengan, artinya sebagian orang sholat seperti diceritakan waktu ada orang sholat masuk sholat lima waktu katanya. Rakaat keberapa itu? Rakaat kedua, dia kejar sholat sendiri di belakang. Takbirnya Allahu Akbar, baca Al-Fatihah sempurna, kemudian rukuk dia sendiri di belakang. Allahu Akbar, menyesal Allahu Akbar. Sampai dia berhasil mengejar imamnya di rakaat kedua. Itu sholat sendiri kan? Sholat sendiri mengejar imam, maka tidak ada pertemuan sesama. Jadi ya kata Nabi Sallam, jika mendapati imam sholat berjamaah, maka mengikuti sholat, masuk dalam sholat dan mengikuti gerakan imam yang dikerjakan saat itu. Tapi tetap dimulai dengan takbiratul ihram, harus. Tidak sah sholatnya jika takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Nah, kemudian jalankan seperti tadi. Ketika imamnya bertakbir takbir yang kedua, kita ikut takbir yang kedua. Jadi imamnya baca doa, imamnya takbir ketiga atau berarti yang sudah selawat ya tadi. Iya. Jadi kita baca Al-Fatihah, baca surah sampai dia selesai baca selawat. Kemudian dia takbir yang ketiga, kita ikut takbir kedua. Dia baca doa untuk jenazah, kita baca salat selawat. Kemudian dia nanti takbir keempat. Kita ikut takbir ketiga. Kita doakan untuk jenazah. Nah, kemudian dia salam, ya, kita lanjutkan salat sendiri. Jadi takbir keempat. Kita jadi ikut salam karena kita masih kurang satu takbir. Jadi kita dia salam, kita takbir keempat. Baca doa ringkas, kemudian salam. Jika sudah mepet waktunya, jenazah sudah mau diangkat, jadi tidak usah baca doa, diam saja sebentar, kemudian salat. Ya kan? Begitu. Nah, nanti juga ada rincian dari masuk. Masuk kisah ya, mungkin cukup kita persiapkan sholat. Nah, subhanallah, alhamdulillah, syukur dan syukur.